Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan Mu'amalat Maliyah dari kitab Mata Nabi Syuja' yang sampai pada bab Bi'ath Thamarah, menjual buah-buahan. Fadl Ihsan atau baca dan terjemahkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala, wa la yajuzu bai'u thamarah mutlaqah illa ba'da budu'i sahiha wa la bai' ma fiha riba bi jinsihi rataban illa laban. Dan tidak diperbolehkan menjual buah secara mutlak kecuali setelah jelas matangnya, dan tidak diperbolehkan menjual apa yang terkandung di dalamnya riba secara jenisnya, rotoban seperti kurma segar kecuali susu. Allahu barik fi. Ya, kita ulang terjemahannya. Qala al-muallif Abu Syuja' rahimahullah wa rahimallahu ulama al-muslimin jami'an, wa la yajuzu bi'u thamarati mutlaqan illa ba'da budu'i salahiha. Al-mu'allif berkata, dan tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah jelas atau nyata matang buah tersebut. Ini mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah mutlak melarang, mengharamkan menjual buah sebelum matang. Berarti dalam mazhab Syafi'iyah enggak bisa Anda minum kelapa muda. Beli kelapa muda bisa? Belum matang. Kelapa muda belum matang ya sih. Apalagi yang jagung muda, jagung yang untuk yang kecil untuk disayur. Muda kan, belum matang, tidak boleh. Dan pendapat yang terkuat dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, larangan Rasulullah SAW tidak mutlak. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau melarang an ba'i thimar hatta yabdu salahuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Hadis ini memang mutlak. Memang mutlak, tetapi ijma' para ulama. Dan sepertinya kalau kita terjemahkan letterlek dari teks mu'alif tadi, mutlak tidak boleh sama sekali. Ya, akan tetapi maksudnya tidak mutlak. Ya, karena ijma' mutakhsis dari hadis ini. Ya, dinukil oleh banyak para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwasanya sepakat para ulama boleh menjual buah sebelum matang bisyartil qat'i, dengan syarat dipanen di waktu muda. Artinya memang yang dibutuhkan oleh si pembeli adalah kondisi muda, kondisi sebelum matang. Dengan demikian boleh Anda jual beli kelapa muda. Nangga muda juga saya. Nangga muda, masya Allah. Antum masya Allah, pakar dalam yang muda-muda. Dan juga jagung muda dan lain-lain. Bisyartil qat'i. Dibeli dan langsung dipanen. Yang dimaksud dalam hadis ini yang dilarang menjual buah sebelum matang adalah bisyartil tabqiyah. Dibeli di waktu muda, belum ada yang matang, kemudian nanti saya panen. Ditunggu saja. Ini bisa dikenal dengan apa ya? Ijon ya. Ijon. Membeli di waktu buah masih hijau. Ya. Tujuan dari pembeli atau biasanya pemborong atau pedagang itu, karena di waktu muda harga murah. Dan si petani secepat mungkin dapat uang tentu lebih menguntungkan bagi dia. Ya. Dan si dua-duanya ada gharar yang besar di sini. Ada gharar, ketidakjelasan. Karena buah yang belum matang, buah yang belum matang rentan terkena penyakit. Maka bermain dalam gharar di sini, si pembeli dia siap menanggung kerugian andai terjadi hama. Dengan syarat dia beli dengan harga lebih murah. Si penjual, bagi dia uang hari ini lebih baik daripada uang seminggu depan, sebulan depan, walaupun lebih kecil nominalnya. Ya. Dan dalam ini ada gharar. Karena pernah salah seorang sahabat Rasulullah SAW membeli buah-buahan sebelum matang, kemudian terkena jaihah, terkena hama, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dia. Sedangkan uang sudah diserahkan kepada si pemilik buah-buahan atau kebun. Maka Rasulullah SAW melarang dan mengatakan, melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Pertanyaan kita, Ustaz Ihsan, apa yang dimaksud dengan buah yang sudah matang? Bisakah Anda beli buah satu pohon matang semuanya? Mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada. Ya. Maka yang dimaksud dengan matang di sini adalah dalam hadis ini, hatta tazhu, sampai berubah warnanya, atau bila berbentuk menjadi mencair seperti anggur dengan air, maka dengan mencair. Ya, dengan bentuk airnya kandung air lebih banyak, penting diperkirakan sudah matang. Dan matang di sini tidak matang harus seluruh satu pohon. Itu kalau beli satu pohon. Kalau dia beli satu kebun, Anda umpamanya punya pohon kebun mangga sekitar 100 pohon. Gimana? Dia mau beli kebun mangga satu kebun Anda hasilnya 100 pohon. Nunggu matang semuanya. Syariat adalah syariat yang mulia dan agung. Karena kalau nunggu matang semuanya, rugi petani. Dan selain pedagang rugi, maksud saya. Dan selain pedagang rugi, maka harga barang tersebut hancur di pasar. Ya. Karena dengan ketersediaan barang jumlah banyak, harga turun. Kalau tidak boleh disyaratkan demikian. Maksud dalam hadis ini, Allah Ta'ala alam, larangan Rasulullah SAW dalam hal ini adalah matang itu dengan satu saja buah yang matang dalam satu pohon cukup. Satu pohonnya sudah boleh dijual walaupun yang sisanya belum matang. Kemudian dalam satu kebun tadi, satu pohon yang matang ini, yang satu biji tadi saja cukup untuk dijual keseluruhan kebun tadi. Sehingga dengan demikian, si pedagang ketika dia beli sudah ada satu yang matang, memang betul matang, maka dia beli, dia bisa punya waktu untuk memanen yang matang, dijual, memanen yang matang, dijual, sehingga keberadaan barang di pasar pun tidak banjir dan tidak menyebabkan rusaknya harga barang. Lihat syariat Islamnya. Subhanallah, sempurna. Ya. Ini maksud dari menjual buah-buahan sebelum matang. Ya. Bila ada satu yang matang, sudah boleh jual seluruhnya. Dan bukan itu saja. Dalam hadis yang lain, hatta tatlu' thuraya, kata Rasulullah SAW, sampai thuraya jenis bintang ini muncul. Ya, bukan ahli nujum, tapi ini maksud Rasulullah, ini tanda bertanda bahwa ini musim panen. Maka walaupun di kebun Anda belum ada yang matang, tapi di kebun orang lain sudah ada yang matang. Berarti musim panen sudah masuk. Sudah boleh Anda jual walaupun belum ada yang matang di pohon atau di kebun Anda. Kebun kita. Ya. Dengan jenis buah yang sama tadi. Ya. Dengan jenis buah yang sama. Ini dijelaskan oleh para ulama. Teh. Selanjutnya, wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi rataban illa labana. Dan tidak boleh menjual ribawiyah, barang-barang ribawi, termasuk di antara adalah berbeda khilafnya adalah berdasarkan khilaf ulama tentang illat riba. Mazhab Syafi'iyah ma'ruf ila ribanya adalah ta'am, makanan pokok. Ya, dan makanan pokok di masa Rasulullah SAW mendirikan adalah kurma. Maka Rasul, maka dalam hal ini maka dalam hal ini Syafi'iyah melarang menjual barang ribawi dengan sejenisnya dalam keadaan masih rotok, masih segar. Menjual kurma basah dengan kurma kering ditukar. Kalau Anda beli kurma basah dengan uang, tidak ada masalah. Ya. Tetapi dengan kurma yang kering. Kenapa harus dengan kurma kering? Karena di masa itu mereka makan pokoknya adalah kurma. Dan itu bisa disimpan setahun, masya Allah. Nah, panen ini dikeringin, dijemur, itu bisa disimpan setahun. Itu makanan setahun sampai musim panen tahun depan kurmanya. Dia masih memiliki stok tahun kemarin, tapi ingin makan kurma yang segar. Ditukar langsung. Ditukar langsung. Ya. Maka ini termasuk riba. Walaupun sama beratnya, sekilo kurma kering, sekilo kurma yang basah. Ya. Riba. Bagaimana ribanya, Ihsan? Ada kelebihan timbang, Ihsan. Berat, ya? Sama-sama sekilo. Sekilo kurma kering, sekilo kurma basah. Ya, akan berkurang nanti yang. Oh iya, masya Allah. Masya Allah, aku masih ingat. Ya, pernah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya illal araya, Rasulullah melarang menjual kurma berkering dengan kurma basah kecuali dalam kasus araya. Kasus araya adalah untuk fakir miskin yang mereka tidak punya pohon kurma. Maka ini ijma' para ulama, boleh. Dia memiliki kurma kering tahun kemarin ditukar dengan kurma segar sekarang. Ya, adapun yang bukan dalam araya tidak boleh. Bukan kasus orang miskin, tidak boleh. Karena walaupun Anda jual sekilo kurma kering dengan sekilo kurma basah, betulkah sekilo kurma basah? Hari ini sekilo, besok? Kurang. Dengan demikian tidak etahakakal mumathalah. Padahal Rasulullah SAW mensyaratkan dalam menjual, menukar korma yang sejenis, korma dengan korma, mithlan bimithlin, yadan biyadin, harus mumathal, semisal. Semisalnya merupakan rujukan, misal adalah takaran, setakar, sekilo dengan sekilo. Ini tidak sekilo dengan sekilo, ini ia memang betul pada waktu anda tukar menukar sekilo dengan sekilo, tapi besok seharinya ini yang sekilo kurma basah kurang sekitar 9,5, 9,7 dan lain-lain. Maka tidak etahakak mumathalah, tidak terrealisasi masalah sama, dengan demikian terjadi riba. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengharamkannya. Illa al-laban, kecuali susu. Air, cairan. Bukan. Laban, laban dalam bahasa Arab bukan dalam definisi bahasa Arab dahulu, tidak laban dalam definisi sekarang. Definisi sekarang, kalau anda di Arab Saudi, kalau orang luar bilang memang laban susu saja. Kalau di Arab Saudi tidak. Ya, ada yang halib, ada yang laban. Kalau halib, susu kering. Bukan, maaf, susu segar. Langsung diperah. Bisa diperah, kemudian dijual bawa ke minimarket. Mungkin dijual itu halib. Kalau laban yang asam, gitu kan? Kalau umroh ada asam, itu laban. Katanya masya Allah bagus buat pencernaan. Itu definisi sekarang. Itu definisi sekarang. Definisi dahulu laban bukan itu. Laban adalah susu yang dijemur. Masukin susu ke bawah tatakan, dijemur sampai kering. Masya Allah, ini bisa tahan setahun. Seperti susu bubuk sekarang. Padat bentuknya. Padat. Padat bentuknya. Nanti ketika mereka ingin masak, mereka rebus lagi. Ya, begitu metode dahulu mereka namakan dengan laban. Illa al-laban. Ya. Maka laban dibolehkan dalam mazhab Syafi'iyah. Ya. dibolehkan dalam mazhab Syafi'iyah menukar laban yang sudah dibekukan dengan susu yang basah, karena tahakkuk memasalah menurut mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya kira cukup sampai sini Ahsan, kita akan dengan jawab. Fadhal. Jazakallahu khair atas penjelasan, dan demikian pendengar serta pemirsa Radio TV, beberapa penjelasan terkait dengan penjualan buah dan yang terkait dengan riba di dalamnya. Ada hal-hal yang mungkin ingin Anda lebih perjelas dalam pembahasan ini, Anda bisa menghubungi secara langsung, dan kami harap sesuai dengan tema dan pembahasan kita di pagi ini di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177-6543. Kami berikan untuk 3 penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Halo. Taib di 0218236543 dalam kajian muamalat dan jual beli. Silakan. Halo. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Sudah masuk, Obang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Yusuf di Gorontalo. Ayo, Masya Allah. Ahlan Pak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fiik, silakan Pak. Iya, saya mau tanya Ustaz mengenai jagung itu. Ada petani misalnya datang ke salah seorang bos, kemudian dia mengatakan, tolong modali kebun saya senilai 5 juta, kemudian seluruh hasil dari jagung tersebut saya akan jual kepada Anda. Nah, yang begini bagaimana Ustaz tanggapannya? Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Benar, Pak Yusuf. Halo. Antum kedengaran? Saya kedengaran. Baik, Pak Yusuf. Baik. Yang difahami ya, bagaimana ketika penjualan seorang pedagang atau penjual jagung mengatakan kepada seorang modali saya, kemudian saya akan jual seluruhnya kepada Anda ketika panen. Apa seperti ini boleh? Baik. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Beliau menanyakan, seorang datang, saya datang kepada Ahsan umpamanya. Ahsan, saya modali Anda. Hah? Modali Anda 5 juta, silakan tanam jagung. Gitu. Nanti dengan syarat seluruh jagung harus jual ke saya. Begitu. Begitu pertanyaannya. Kalau jagungnya gagal panen, tetap uang dikembalikan penuh atau tidak? Belum jelas. Kalau uang dikembali penuh, berarti ini akarnya adalah pinjaman. Ya, ini uang modal gagal Anda pak, dan sepertinya kemungkinan besar seperti itu. Ini uang 5 juta, silahkan Anda gunakan untuk modal dengan syarat Anda harus jual kepada saya. Status uang 5 juta yang diberikan oleh pemodal ini kepada si petani apa? Pinjaman atau bukan? Harus jelas aja. Yang wakilnya, yang kenyataan realitasnya pinjaman atau bukan, Ahsan? Pinjaman. Pinjaman. Dan dia mendapatkan manfaat dari pinjaman ini apa? Mendapatkan pasokan jaminan. Barang jaminan bahwa barang akan diterima dia. Dengan demikian dia bisa jual pada waktu mendapatkan keuntungan. Dan ini wallah ta'ala alam riba. Qal jaru naf'an. Pinjaman atau akan manfaat, saya pinjamkan. Berbeda kalau dia buat akad salam. Masih ingat akad salam, Ahsan? Masih ingat? Di awal dulu setoran uang, kemudian barang menyusul. Ya, bi'u ajirin bi'ajirin, menjual barang yang nanti dengan syarat uang cash. Kalau saya buat akadnya adalah salam, boleh. Jadi kepada Bapak yang Pak Yusuf di Gorontalo, tinggal dirubah akadnya Pak Yusuf. Kata kalau ada orang yang menawarkan kepada Anda, atau Anda sendiri umpamanya menawarkan kepada orang, ini saya modali Anda, kemudian dengan syarat nanti harus jual pada saya, ini riba, karena akadnya adalah pinjaman. Tapi bisa Anda rubah dengan akad jual beli. Ya, saya beli dari Anda. Rasulullah mengatakan, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kairin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa melakukan akad salam, maka lakukan akad salam jelas kailnya, takarannya. Jelas beratnya dan waktu serah terimanya jelas. Ya. Jadi jangan katakan ini modal, bukan modal. Saya beli dari Anda. Kewajiban Anda menyediakan saya pada tanggal sekian, sekian kilo atau sekian liter barang ini. Buah ini atau buah itu, buah mangga atau buah lain-lain. Anda serahkan kepada saya pada tanggal sekian. Kemudian dia umpamanya menggunakannya untuk buah-buahan tadi dan ternyata gagal panen. Gagal panen tetap dia serahkan buah. Karena saya beli buah, bukan berikan pinjaman. Bukan berikan modal. Maka ini sepakat para ulama adalah salam. Ketika subhanallah, ketika Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mukjizat ini, akhi. Ketika Allah haramkan sesuatu, Allah buka pintu yang lebih baik. Tadi kan bentuknya enggak jauh berbeda. Yang satu bentuknya ini pinjaman. Ya, dengan syarat harus menjual kepada saya. Riba. Walaupun dengan ungkapannya berbeda saja. Maksudnya adalah rugi Anda dalam itu tetap pinjaman sekian. Dan harus dibalikan. Harus dikembalikan. Benar. Ya, ini adalah riba dan berdosa. Wa ahallallahu al-bay'a, Allah menghalalkan jual beli. Kalau ingin juga ada caranya dalam Islam yang menguntungkan kedua belah pihak dengan akad salam. Saya beli dari Anda, jumlah barang sekian-sekian, serahkan pada tanggal sekian, ini uang cash di depan. Tetap cash juga. Maka salam adalah merupakan salah satu cara bagi petani untuk mendapatkan modal. Dan dengan syarat penjual harus menyediakan jagung tersebut walaupun hasil panen dia rusak. Karena yang dijual dia bukan, dan salam pernah kita bahas, bukan tidak boleh dari kebun tertentu. Artinya bila kebun tidak menghasilkan, tetap dia menyerahkan objek jual beli, komoditi jual beli pada waktu itu walaupun dari kebun yang lain. Masya Allah. Demikian jazakallahu khair Pak Asad Ramadi dan demikian Pak Yusuf. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah solusi. Dan kami berikan kesempatan yang kedua masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Abdul Manan. Pak Abdul Manan di mana Pak? Di Batam. Ahlan Pak Abdul Manan, silakan. Ya, saya menanyakan masalah jual ikan yang kering. Iya, mana? Memang kita belinya di sana agak lembab-lembab. Terus? Tapi setelah kita simpan agak satu minggu dua minggu dia berkering. Iya. Jadi timbul dia garamnya memang. Pak Manan, Pak ya. Abdul Manan. Tapi tidak ya, dikasih terus. Formalin kan ya? Enggak. Alhamdulillah. Iya Pak, karena ya. Saya sering dengar kasus para nelayan berikan, ya ini pembunuhan. Allah. Ya. Sebagaimana dia membunuh manusia, Allah membunuh dia. Iya, jadi maka, kalau di ya, saya tidak menuduh Anda, tapi sering kasus terjadi. Semoga Anda dan para pedagang kaum muslimin dalam ikan bertakwa ya. Dalam hal ini. Silakan, Rahman. Iya, jadi kalau enggak disiram air, dia tidak, garamnya itu hilang dia. Yeah. Cuman dia khawatir saya ini tambah berat. Ya gitu. Jadi memang kalau dia dibiarkan begitu dia tambah berkurang dia, tambah ringan dia. Iya. Yeah. Right. Tetapi ini bagian dari mu'alajah atau bagian dari memang harus begitu SOP untuk penjual ikan asin itu harus disebasain atau memang tujuannya ingin memberatkan? Iya. Pak Amanan? Halo Pak. Iya betul. Ya, taip, jadi kasih. Bagaimana Pak ini? Karena ya, Pak. Dia tidak mau kurang bagus dia tidak disiram air. Baik. Ya. Demikian jazakallah khair Pak Abdul Manan, kita akan simak jawabannya. Iya. Wajak. Allah salam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau memang itu merupakan SOP standar untuk penjualan ikan asin harus disiramin. Tujuannya bukan untuk menambahkan berat. Ya, memang agar bisa lebih bertahan lama bentuk sel pengawet. Tapi kalau tujuannya ketika ingin dijual baru dibasahin, Allah Ta'ala alam, termasuk wish man washana falaysa minna, karena bagaimanapun juga beratnya akan bertambah. Mungkin dia katakan satu ekor ikan asin, dia kata iya satu ekor, kalau anda jual 10 kilo pertambahnya ada sekitar 1/4 kilo. Ya. Atau kalau anda basahkan, anda katakan kepada pedagang memang sekadar saya basah kelihatan segar, sehingga dia bisa memperkirakan harganya yang kering, betul-betul kering, dengan yang setengah basah. Wallah ta'ala. Jazakallah khair. Dan demikian Pak Abdul Manan di Batam, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Abu Fatih di Takalar, Sulawesi Selatan. Baik, Masya Allah Abu Fatih, silakan. Afan Ustaz, pertanyaan kami di sini kaitannya dengan pembiayaan untuk mengeluarkan sebuah barang, misal motor, kendaraannya. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau memang ada unsur ribanya, di mana unsur riba tersebut, kemudian kira-kira apa solusi dengan sistem yang ada untuk kita bisa berjual beli dengan cara yang halal? Man, Pak Fatih. Iya. Pak Fatih, jangan ditutup dulu teleponnya ya. Iya, Pak. Bu Fatih, antum leasing motor ya. Iya. Itu leasing sudah punya motor atau belum? Umumnya kayaknya belum, Ustaz. Belum. Memang tidak, dia hanya mengalihkannya kepada pemilik motor. Ya. Iya. Berarti Anda menjual bukan dari pemilik barang, membeli dari bukan pemilik barang kan ya? Iya. Dan iya, dia menjual bukan barangnya. Berarti ada jual beli? Okay. Tidak ada jual beli di sini. Kemudian Anda akan nyicil ke leasing ini kan ya nantinya? Iya. Terlambat ada denda? Ada. Ya, ini akadnya dia pasti ada. Hah? Akadnya pasti ada, Ustaz. Nah, kalau pasti ada, ini pasti riba kalau pasti ada. Karena akadnya Anda bukan jual beli dengan leasing. Walaupun leasing itu adalah bahasa Arabnya adalah bil ijar atau jual beli sewa ya. Tetapi sebetulnya yang seperti ini bahwa dia tidak memiliki barang, tidak ada jual beli di sini. Hakikatnya Anda pinjam uang kepada perusahaan leasing kan ya. Lalu dibayar berlebih atau tidak? Lebih. Lebih. Kelebihan ini adalah riba. Berbeda kalau Anda jual beli ke pihak leasing. Ya, kalau leasing itu dia, ini motor saya ada, kalau Anda beli di luar semuanya harga 10 juta, tapi kalau saya 12 juta. Karena saya jual pada Anda dengan tidak tunai, dengan angsuran cicilan. Kalau seperti ini boleh. Tapi ini kan tidak terjadi kan? Ya, maka yang terjadi adalah dia tidak punya mobil, tidak punya motor, Anda dipinjamin uang, kemudian dibayar kepada dia berlebih, dan ini adalah riba. Kullu qardin jar naf'an fa huwa riba. Kemudian, kalau terlambat Anda nyicil hutang tadi kepada leasing ini, terkena denda lagi? Denda, Pak. Ini riba yang kedua lagi. Anzirni azidka, dan ini riba jahiliyah. Di mana bila terlambat akan diberikan pertambahan. Jadi ribanya di depan dan di belakang Abu Fatih. Sekarang jelas di mana ribanya? Iya, Pak. Maaf, dengan solusi? Iya, solusi. Insyaallah. Solusinya ya, akhi, cari kaum muslimin yang punya modal di sana, baik perorangan ataupun umpamanya lembaga BMT, karena kalau dengan lembaga resmi BPR segala macam, mereka SOP-nya ditentukan oleh berbagai badan yang repot Anda untuk mengatur. Cari orang pribadi, katakan kepada dia, saya butuh motor, motornya ini spesifikasinya ya, kemudian katakan kepada dia, silakan Anda beli dulu. Iya. Ya. Setelah Anda beli, saya beli dengan Anda dengan cara nyicil lebih mahal. Kira-kira mau enggak dia Bu Fatih? Pasti mau, Ustaz. Insyaallah mau. Insyaallah mau, dapat untung dia. Dia beli 10 juta dijual kepada Anda 13 dengan cicil, dan dengan syarat kalau saya terlambat tidak ada denda ya. Mau enggak dia kalau beli ini? Biasanya mau. Alhamdulillah kafanya mau, berarti solusi yang paling baik. Insyaallah. Wabillahi taufik. Artinya Ustaz, walaupun sistem yang ada ini dipegang oleh pemerintah, dia tetap tidak menghalalkan hal tersebut. Ya, akhi, tidak ada dalam syariat pemerintah bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Halal dan haram adalah hak prerogatif Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Fatih di Sawasi. Baik, barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, di antaranya dari pendengar kita bertanya, memberi riba dan menerima riba haram hukumnya Ustaz? Betul. Terus bagaimana dengan kami yang selama ini membeli rumah dengan pinjaman KPR yang sudah terlanjur mengambil kredit? Dan dalam redaksi yang lain, ada penanya yang lain, baru kami mengetahui ilmu tentang ini ketika sudah kami ambil dan jangka panjang, sedangkan untuk langsung melunasinya belum tentu memungkinkan untuk sekarang. Apakah solusi yang terbaik bagi kami untuk terkuat dari jerat riba ini? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Iya. Allah mengingatkan, "Waman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang kembali dan terus melakukan riba, maka mereka adalah ashabun nar, orang yang masuk Allah ke neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan tidak ada seorang manusia muslim yang memiliki iman kepada Allah berani menantang ini. Nah, ketika terlanjur karena ketidaktahuan atau kealfaan atau mengikut banyak kebanyakan orang melakukan hal yang sama, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Dan taubat ini tidak akan sempurna, ya, kecuali dengan Anda hentikan riba. Ya. Wantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Kata Allah, dan entaha, berhenti. Berhenti berarti hentikan akad ribanya, akad KPR ribanya tadi. Caranya bagaimana? Banyak cara, ya. Jual rumah Anda tersebut, saya yakin Anda rugi, tapi lebih baik rugi di dunia daripada rugi di akhirat. Ya. Tapi semoga sebagian tempat tidak rugi, tempat menjadi strategis mungkin tidak rugi. Tapi walaupun ada rugi di dunia, lebih baik daripada rugi di akhirat. Maka jual rumah Anda, ya, kemudian tutupi sisa cicilan, ya. Dari sisa uang ini kalau masih ada, gunakan untuk nyewa kontrak, ya. Saya ingat dulu ada kisah salah seorang Imam Masjidil Haram, ma'ruf tapi saya lupa namanya, sering kaset juga diputar. Sampai beliau wafat, beliau ngontrak. Masyaallah. Ini bukan apa-apa, karena dahulu kerajaan Saudi Arabia tidak sekaya seperti ketika minyak telah ditemukan. Jadi Imam Masjidil Haram dulu sebelum minyak ditemukan, ngontrak, ngontrak, ngontrak. Imam Masjidil Haram ya, ngontrak. Anda bukan Masjidil Haram, tidak ada salahnya ngontrak. Yang penting halal, insyaAllah. Jalla fi'ula. Masyaallah. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, beberapa pertanyaan terkait dengan ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah solusi dan kita terlepas dari jerat riba. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal banyak yang bertanya terkait dengan transaksi pulsa, Ustaz. Yang pertama, bagaimana transaksi ini dilakukan ketika di masjid, ketika ada ikhwan yang minta dan sangat membutuhkan, kami layani, dan kemudian pembayaran juga tertunda beberapa waktu tanpa adanya akad yang jelas kapan akan dibayar. Dua pertanyaan ini, apakah diperbolehkan? Pertanyaan pertama, Rasulullah mengatakan, katakan kepada orang berniaga di dalam masjid, la arbahallahu tijaratak, ya, semoga perniagaanmu hancur dan tidak dapat keuntungan, ya. Ustaz, saya enggak mendadahkan, tidak menjajakan barangan saya, pulsa saya di dalam masjid. Ya, akhi, maksud di sini adalah akad. Ijab dan qabul. Ketika Anda di masjid, buka handphone Anda, terima pulsa, menjual pulsa, Anda kirim pulsa, ini namanya jual beli, akad namanya. Ya. Maka solusinya gampang. Tinggal Anda keluar masjid, bikin akan di sana, nanti masuk lagi. Ya, jangan tukhifan fusakum ba'da amniha, jangan bawa diri kepada kehancuran setelah Allah memberikan keamanan kepada diri tersebut. Ya. Kemudian mengenai pembayaran, ya, bila dengan tidak tunai, boleh. Ada memang ada khilaf para ulama di sini, dengan ulama mengatakan tidak boleh bila waktu tidak jelas. Pendapat terkuat pendapat Syekh Utsaimin Taimiyah, boleh berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau membeli dan mengatakan ila maisarah, sampai saya punya kemampuan bayar. Tapi itu berbeda, kalau Rasulullah mampu bayar dia langsung bayar. Tapi kalau orang lain, makanya ya, walaupun tidak syarat jual beli, tapi Anda tetapkan tanggal sekian, ya, dia bayar Pak, utang dulu Pak. Ya boleh, tapi kapan bayar? Ya, kapan-kapan lah. Gak bisa, tapi kalau orang itu mengatakan kau terima gaji tanggal sekian, boleh jelas. Kau tidak tentukan tanggalnya. Jazakallah khair. Demikian bagian itu yang berarti terkait dengan ini. Barakallahu fikum. Kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana halnya dengan umrah yang dengan MLM dan dengan bayar di muka 15 juta, kemudian berangkat satu atau tahun atau dua tahun berikut, atau satu atau dua tahun yang akan datang, padahal secara normal biaya umrah hampir 20 juta Ustaz. Selisih waktu dan biaya tersebut bagaimana hukumnya? Ya fi, ini bisa dengan akad salam, salam fil manafi, kalau ingin, bukan dengan MLM saya maksud. Ya, salamkan bi'u ajilin bi'ajilin, menjual yang tertunda dengan yang cash. Saya katakan nih, uang 15 juta syarat dengan imbalan umroh saya pada tahun depan tanggal sekian, tanggal sekian. Ini uang cash di depan, sehingga waktu itu dia bisa menggunakan uang dan bisa mendapatkan keuntungan. Bagi Anda dapat harga lebih murah. Tadi kalau tadi salam dalam akad barang. Ini salam fil manafi. Cuma para ulama boleh. Jasa saja. Termasuk jasa juga ya. Iya, manafi jasa. Ya, cuma para ulama boleh. Dan solusinya, dan jangan kembali, kan Anda inginkan sesuatu yang terbaik kan. Ya. Dan jangan kembali kepada cara yang dilarang syariat. MLM saya jelaskan dengan panjang lebar di buku Harta Haram Malah Kontemporer adalah cara yang diharamkan. Dan keluar fatwa para ulama, kibar ulama, di antaranya fatwa Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Saudi Arabia, kemudian ulama Yordan, fatwa ulama Yordan juga, dan salah seorang peneliti di Pakistan mengatakan bahwa tidak satu pun ulama di dunia mengatakan taswik tabaki, dalam masalah ulama taswik tabaki mereka haram. Tapi saya tidak tahu ketika DSN mengeluarkan fatwa MLM haram. Tapi ketika ditanyakan kepada beberapa anggota DSN sebelah saya tentang, ya, tentang MLM umroh, sudah dicabut fatwa kehalalan tersebut. Wallah ta'ala alam. Wallah ta'ala alam. Yang jelas ini panjang lebarnya rinciannya ada di buku Harta Haram Amalat Kontemporer. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian bagi penanya yang berkaitan dengan umroh. Masih ada waktu saja. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Fadal, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Zaidan di Samarinda. Ahlan Abu Zaidan, silakan. Ya. Begini Pak, dulu saya itu pernah memiliki kartu kredit sebelum saya mengetahui kredit tentang haram. Iya. Kartu kredit apa, Pak? Bank syariah kredit atau melalui bank, Pak? Hah? Kartu kredit, Pak. Iya, terus. Kartu kredit. Iya, iya, silakan. Terus kemudian setelah saya mengetahui tentang masalah riba ini, kemudian saya stop total masalah penggunaan kartu kredit tersebut. Alhamdulillah. Yang jadi permasalahan sekarang, saat tagihan itu datang, saya kan tidak bersedia untuk membayar dengan bunga atau kondisi yang terjadi berikutnya. Saya hanya ingin membayarkan pokoknya karena takut dengan masalah hukum terhadap pelaku riba itu, Ustaz. Iya. Tapi dari pihak bank, mereka tidak memberikan persetujuan terhadap hal tersebut. Mereka harus memaksa kepada kita harus membayar secara keseluruhan. Iya. Nah itu gimana? Apakah kita tetap harus membayar? Ahi, antum sampai sekarang aman dari gangguan debt collector, para preman dikirim bank? Aman, tidak pernah, ini hanya melalui telepon aja, Ustaz. Iya, Pak. Kalau hanya melalui telepon saja dan aman jiwa Anda, tidak ada masalah, Anda tetap seperti demikian. Karena dia tidak akan bisa, lembaga konvensional tidak akan bisa menuntut riba itu melalui pengadilan. Tidak satu pengadilan di dunia yang menghalalkan riba. Saya menanyakan kepada para praktisi, tidak bisa. Karena itulah mereka ngirim para preman debt collector. Ya. Kalau aman, alhamdulillah. Jadi bila tidak, saya tidak usah membayar dengan dendanya itu ya, Tad, ya, atau dendanya yang tidak boleh bayar, yang utangnya itu wajib bayar, kalau tidak tentu. Nah sekarang yang saya khawatirkan juga begini, Tad. Saya itu juga takut karena hadis Rasul yang mengatakan bahwa utang itu akan menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalau nah, ini gimana pokok utangnya kan sudah antum bayar. Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertobat, maka untuk si pemberi hutang hanya pokok hutangnya saja. Oh iya. Iya, ini firman Allah Subhanahu. Anda tidak boleh menzalimi yang tidak dizalimi. Insyaallah Anda aman. Ya, di akhirat dan semoga di dunia juga memberikan Allah memberikan keamanan. Ya. Demikian, akhi. Oh iya. Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah kasih kemudahan bagi antum dan kaum muslimin yang memiliki hutang untuk segera dilunasi hutangnya saja. Kami berikan kesempatan via telepon kembali. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Sofida dari Bukit Tinggi gitu. Ibu Sofida Bukit Tinggi. Silakan, silakan, Umu. Pak, ya gini Pak, kan suami saya sekarang udah pensiun. Iya. Jadi dia sedikit dana lah gitu kan. Jadi dana itu dibisniskan oleh saudara gitu. Iya, Ibu. Jadi kami dikasihnya 2,5% dari hasil usaha yang dia dapat gitu. Iya. Jadi kalau menurut sistem bagi hasil lah gitu, 2,5% untuk yang punya uang gitu. 2,5% ini dari nominal uang atau dari keuntungan? 2,5% ini dari nominal uang atau dari keuntungan? Dari modal. Dari modal, walaupun dia rugi. Dari modal, walaupun dia rugi. Iya. Tidak boleh, Bu, ini adalah pinjaman. Tapi bukan kami yang meminta 2,5% dia. Walaupun tidak meminta, akad mudharabah, Ibu, mengatakan ini modal. Anda kurang modal, butuh modal. Silakan putarkan. Dan berapa untuk saya? 30% dari keuntungan atau 40% keuntungan atau 50% dari keuntungan. Ya, atau berapa persen dari persentase dari modal saya? Ya, jelas, Ibu. Andai untung yang umpamanya 10 juta. Jadi kalau menurut agama? Yang kasus sudah terjadi? Kasus sudah terjadi adalah riba, Ibu. Jelas, Ibu? Halo? Oh, riba, Pak. Tetap waktu. Iya, kan dia yang menentukan, Pak, gitu. Iya. Penentuan 2,5% ini kan dari modal, kan? Dari modal atau dari mana, Ibu? Pemilik kan dia buka usaha. Jadi hasil dari usahanya itu dikasihnya kami. Ini yang diberikan keuntungan dengan nilai yang berbeda terus diberikan dia atau tetap? Dengan nilai yang berbeda terus diberikan dia. Tetap dikasihnya. Tetap dikasihnya walaupun dia rugi. Tetap dikasihnya walaupun dia rugi. Iya kan? Uh-uh. Ini riba namanya, Ibu. Iya. Ya, maka solusinya rubah akadnya menjadi akad mudharabah, pembiaya permodalan. Saya ikut saham di usaha Anda. Untung saya dapat 30% dari keuntungan keseluruhan. Rugi saya juga menanggung kerugian. Jelas, Ibu? Mungkin lebih jelasnya nanti ada rekaman mudharabah di internet. Tolong Ibu perhatikan lagi rekaman pertemuan mudharabah sebelumnya di internet dari kitab Manhaj Salikin. Demikian Bu Safidah, mungkin sementara ini kami berikan jawabannya. Baik. Halo. Ustaz, kan dia sendiri yang menentukan. Gimana itu, Ustaz? Kenapa, Ibu? Baik, kita... Walaupun dia sendiri tetap namanya riba, Ibu. Jelas, Ibu. Untuk lebih rincinya, Ibu, dengar lagi. Nanti kalau masih ada yang diragukan, silakan tanyakan lagi. Kalau masih ragu, nggak bisa masuk bertanya langsung, minta nomor telepon saya ke kru Roja. Enam. Demikian Ibu Sofida di Bukit Tinggi dan Bapak, barakallahu fikum. Jazakallah khair, Pak. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Set via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Terakhir ini saya. Ya, ini pertanyaan terakhir kami. Satu telepon dan satu pesan singkat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Alfian di Dieng. Masyaallah. Silakan Umu Alfian di Dieng. Silakan Umu Alfian. Bagaimana hukum menjual buah atau sayuran yang ada di dalam tanah? misalnya wortel atau kentang, dan cara menjualnya masih ada di dalam tanah. Nah, itu saja, Ummu Alfian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Menjual buah yang di dalam tanah seperti bawang, kemudian umbi-umbian, dan lain-lain. Jumhur para ulama mengatakan ini tidak jelas mengenungkor. Mereka syaratkan untuk dicabut. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam hal ini adalah lebih rajih. Ya, bahwasanya cukup dengan mengetahui perkiraan, taksiran. Iya, taksiran bil kharsi dinamakan dalam istilah fiqih, menjual bil kharsi. Dari mana bisa diperkirakan? Kalau dia dionggok kan bisa diperkirakan sekitar 30 kilo ini dalam tanah. Anda memang tidak sampai perkirakan, tapi bagi pakarnya. Dengan melihat daun di atas saja dia ini perkira isinya sekian. Dan pernah salah seorang mahasiswa saya program S2 di salah satu universitas, dia bisnis buah-buahan, penanam buah-buahan, kata dia, benar satu. Saya pernah menjual buah ini, kata dia, kepada seorang tanpa ditimbang dia. Dia lihat saja, saya perkirakan ini berkisar sekitar 1,3 ton. Saya beli harga sekian, setuju, diturunin. Beda perbedaan cuma sekitar 50 kilo. Bagi yang tanya tidak semasalah. Insyaallah ini, insyaallah gharanya hilang dengan demikian. Gharanya hilang yang boleh. Baik, jazakallahu khair. Allah barik. Demikian Ibu Sofida. Baik, satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya bekerja di SPBU dan di samping gaji bulanan ada juga yang namanya upah dirigen yang di store oleh operator kira-kira 20 ribu sampai 40 ribu per shift. Dan ada 3 shift satu hari guna gunanya untuk apabila pihak keamanan meminta minyak untuk keamanan, kemudian sisa uang tersebut dibagi-bagi staf kantor dan lain sebagainya. Apa? Wallah salam, enggak jelas saya maksudnya. Ada lagi pertanyaan yang lebih jelas? Nah, kita angkat satu pertanyaan terakhir yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berdagang di mebel dan punya bengkel produksi mebel. Pertanyaannya untuk zakat perdagangan, Ustaz. Iya. Apakah nilai modal atau harga jual? Dan apakah barang yang saya yang ada di bengkel tersebut juga dihitung, Ustaz? Ini bab zakat dan pernah kita bahas. Bukan saya tidak mau menjawab, tapi butuh waktu panjang, penjelasan rinci. Dan lihat di dalam permasalahan zakat pernah kita bahas. Zakat perniagaan, kerincian. Baik, Ustaz. Tapi kalau kurang puas, pindah atau mau teleponnya, lebih baik konsultasi karena butuh rincian yang panjang. Baik, kita cukupkan pertanyaan sampai di sini terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kami hadirkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya, semoga kita kaum muslimin, kaum muslimat dalam berbisnis tidak seenak kita. Ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pertanda bahwa kita adalah hamba Allah untuk merealisasikan tujuan bahwa menjadi hamba Allah diantara seperti itu. Kita pelajari syariatnya, baik dengan mendengar, membaca, mendiskusikan, kemudian terapkan semampunya. Bukan hanya sekedar permasalahan ubudiyah saja. Ini banyak ditinggalkan kaum muslimin belakangan, bukan saja di negara Indonesia, negara yang lain juga. Dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ibadah mahdhah, solat, zakat, subhanallah. Tapi ketika bisnis tidak pernah tahu akan syariat Allah dan tidak pernah ingin tahu dan mempelajarinya. Semoga kita kembali dalam hal ini. Dengan demikian kita selamat di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq.